I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Kaisar Romawi yang bernama Domitian sangat suka menangkap lalat, kemudian menusuk lalat tersebut dengan pulpen. Sekolah-sekolah di Singapura memiliki program bernama Holistic Healthy Framework, yaitu olahraga tambahan bagi siswa gendut. Google mengumumkan video Gangnam Style dari Psy telah menghasilkan pendapatan 8 juta dolar dari iklan via YouTube. Gangnam Style. Fakta unik.